Hapuslah cerita duka dari kisah hidupku. Lepaskan jiwa dari semua kesedihanku, kecewa dan marah yang pernah aku alami. Sakitnya memang telah jadikan aku tersungkur. Namun pantaskah diri untuk melupakan syukur? Sungguh sang pemilik hati tiada pernah tidur. Datangnya ujian bukan sebab kasihnya begitu berarti, kau tak akan terganti. Aku percayakan jiwa dan ragaku kepadamu. Mohon jangan lepaskan penjagaanmu dari diriku. Sebab kasihnya luntur. Oh Tuhan, kau selalu di hatiku. Kau begitu berarti, kau tak akan terganti. Aku percayakan jiwa dan ragaku kepadamu. Mohon jangan lepaskan dari diriku. Selalu di hatiku. Jangan lepaskan. Dari diriku. Jagaanmu.